brass mama alongside charity. Check it! Boom! Well, red, well, red, hooray! Well, red, ah, well, a, well, a, why not? Well, a, well, a, why not? Hey! Mataya, berkarya, mataya kami hadapi segala rintangan. Mataya, berkarya, mataya kami lewati segala rintangan. Terlahir dalam waktu dunia, jangan katakan komplain. Hati titipan nilai manusia, nah terlahir dengan talenta. Bangunlah kau insan yang tercipta, bersabar menghadapi setiap kendala. Menjadikan jika engkau salah arah, tarik nafas panjang dan dalam, sabar dengan yang kau kerjakan. Tegar tak bisa digoncangkan bagai bukit layan. Jalan amat panjang, jangan mudah kau terhenti. Yakin engkau, yakin semua kau bisa hadapi. Tak ada hal yang mudah di dalam perjuangan. Tak ada yang tak berhasil bila dikerjakan. Tak ada yang mustahil, bukan sebatas mimpi. Kau mesti percaya diri. Wayau, percaya, berkarya. Percaya kau bisa hadapi segala rintangan. Percaya, berkarya. Kau bisa berjaya, hey, berjaya, berkarya, kau berjaya, oh berjaya. Kau menggali jalur misteri, menyiratkan arti, oh. Hidup dalam titipan pencipta, menjaga tiang tertinggi talenta. Adakah kau di sana pun menjaga harta yang nantinya ditanyakan. Dipertanyakan, ini sebuah pemberian yang harus dihidupkan di setiap insan. Semua orang harus berhasil dengan jalan yang telah diambil. Itu karunia ilahi dari bukit Dayan. Sakit pahit sekarang, senang-senang nanti. Hasil dari jeripaya akan dinikmati. Tak ada hal yang mudah di dalam perjuangan. Tak ada yang tak berhasil bila dikerjakan. Tak ada yang mustahil, bukan sebatas mimpi. Mesti percaya diri. Wayau, berjaya, berkarya. Percaya kau bisa hadapi segala rintangan. Berjaya, berkarya, oh, hey. Percaya, berkarya. Percaya kau bisa hadapi segala rintangan. Berjaya, berkarya. Percaya